على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengajian Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ngaturaken kalimat tasyakur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niat mensyukuri nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula panjenengan sedaya. Dengan nikmat niku kula panjenengan saat niki saged meluangkan waktu kangge iktikaf ngerantos salat isya diisi kelawan pengajian golek rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dosa dan kesalahan kula kali panjenengan disepuro kali Allah Subhanahu wa taala. Manah kula panjenengan dipun bikak dipun tambahi keimanan, dipun paringi ilmu sing manfaat lan barokah, dipun tuntun wonten mergi jalan yang diridhoi Allah dan Rasulnya, perilaku kita, tutur kata dan tindakan tindak tanduk kula panjenengan mugi-mugi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala ingkang nyeceki dateng piwulangane Gusti Kanjeng Nabi nuju ridhoe Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula panjenengan sedaya sak keluarga dipun dadosaken kalih Allah orang-orang yang selamat fit dunia wal akhirah. Lan mugi-mugi dengan rahmati Allah kula panjenengan sedaya baik yang hadir ataupun yang di rumah dipun golongaken, dikumpulaken kalian tiang-tiang ingkang soleh. Lan mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi umur sing barokah, rizki sing cukup kangge sangu ibadah, dipun sempurna not, paringi sehat wal afiat. Lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringono husnul khotimah min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Nerusaken kitab riyadu kitab irsadul ibad, babus sobri alal masaib. Perintai Gusti Kanjeng Nabi, Gusti Allah, kula kali panjenengan diperintahkan mengambil sikap sabar ketika kita menghadapi musibah. Musibah itu sesuatu yang mengenai kita sing dirasa kurang enak. Wal Bukhari ngriwayataken Imam Bukhari, ma li abdi al mukmin, ora ono li abdi kanggone kaulaku al mukmin sing mukmin, tidak ada imbalan bagi hambaku yang mukmin. Ida qabattu safiyatahu, nalikane mundut sapa ingsun safiyatahu, safiyahu ing anak pilihan kesayangane wong mukmin iku mang, min ahli dunia anak pilihan atau sanak sing disayang iku mang, min ahli dunia sangking ahli dunyo. Kapan ono wong mukmin kesenengan atine iku tak cukup, summa ikhtasabahu, kemudian de'e niku wau nglegakno atine. Alah dicukup ambik Gusti Allah, barang sing tak senengi, barang sing tak boti, barang sing tak jagakno kebanggaanku. Wong aku iki mukmin, wong aku iki Islam kok dipundhut. Pas I Allah itu mau mengambil, akan memberi ganti. Wis tak ikhlasno, muka-muka diganteni ambik Gusti Allah sing luwe ati. Musibah mawon-mawon, ya yeah. Dikei kesehatan kok dikei loro, mungkin aku dikongkon pensiun, kongkon ngurangi kegiatan, kongkon nyedek nanggene Gusti Allah, nyelimurno pikir, memberikan alasan yang terbaik atas musibah itu sehingga tidak menuduh Allah berbuat jahat atau berbuat jelek pada kita. Illal jannata, kecuali tiang niku wau diganti ambik Gusti Allah suwargane Allah subhanahu wa ta'ala. Kula sering matur teng panjenengan, matur nanggene awak dhewe belajari, musibah apapun yang menimpa pada kita niku tidak ada rencana Allah terhadap kita niku jelek mboten. Semua rencana Allah yang ditimpahkan pada kula kali panjenengan itu rencana baik. Lek kula kali panjenengan husnudzon nang Gusti Allah, pasti kita akan mendapatkan imbalan yang baik. Wa fi hadisin, dan ing dalam hadis liyo, man usiba bi musibatin, sapa wae ing dalem urip iki usibah ditimpa ngenei bimusibatin dengan satu musibah sesuatu yang menimpa yang kurang enak dirasa dalam hati dan pikiran. Ya apa sikapnya? Fal yadhkur musibatahu bi. Lek kon urip iki nrimo musibah kok kon rasakno abot. Iling-ilingen bandingno wis bandingno. Musibah iku ambek musibah sing tau dikekno nang ngene aku jare Kanjeng Nabi. Fa innaha musibah-musibah yang diberikan Allah dumateng Rasul iku a'dhamul masaib. Gedhe-gedhene musibah. Apakah Allah benci? Tidak. Nabi kekasih Allah lek njono wong jewit sing murang-muring duduk Kanjeng Nabi tapi Gusti Allah. Wong ana wong jambal tok, jambal. Mat Muhammad ngoten. Gusti Allah mboten trima ri. La taj'al du'a an nabika du'a ibadikum ba'da. Kon lek nyeluk nabi aja nyeluk kaya kancamu dhewe. Gusti Allah yang marah. Tapi kene apa nabi kok sik genek musibah? Pancen gene donya, Pak. Donya niki gene urip sing diuji ambek gene uji ujian. Siapapun yang hidup di dunia pasti diuji. Lulek kon iku mang nemu musibah. Awak koyok ngene pantes lek diuji ambek Gusti Allah. Wong nabi ae ya diuji. Iya. Umpama Kanjeng Nabi niku diuji. Gak duwe sampai dek itu beliau itu tidak makan 3 hari. Pernahkah kula kali panjenengan diuji? Kare Gusti Allah sampai gak mangan 2 dino. Tetap ibadah. Tetap semangat. Gak menuduh Allah sama sekali apa-apa. Wong kancen Kanjeng Nabi ngoten niku dipilih. Dijaluk ambek Kanjeng Nabi. Ya. Nabi sampean gelemah. Gunung yang ada di depan panjenengan ini dijadikan tambang emas kangge sampean. Yang lain tidak. Dadi lek Kanjeng Nabi njukuk lebu atau wedi teko gunung niku dicekel dadi emas. Lek wong liya niru gak kira dadi. Kanjeng Nabi muni boten. Kula kepingin sedina luwe sedina wareg. Itu memang permintaan Nabi. Lu sampai Nabi itu dalam kehidupannya 2 hari 3 hari gak makan. Saking gak onoe. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam mencari kebutuhan hidup niku gak dekno. Kelambine nanggene wong Yahudi. Sampai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam hidupnya pernah buruh nyapu-nyapu, buruh nyirami kebone kurma. Tumon sampean kaya ngene. Sampai Gusti Kanjeng Nabi punya anak satu-satunya. Nalikane medal rimane Kanjeng Nabi kelambine niki lho, kelambine. Jenenge tembelan niku sampai 12 lebih. Ditembel ambek apa? Ditembel ambek godhonge kurma. Kira-kira gak nangis sampean. Kanjeng Nabi itu. Itu dalam pribadinya. Dalam dakwanya Kanjeng Nabi dituduh macam-macam. Padahal Nabi menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran kon supaya bener kon yen dituduh macam-macam. Muhammad iku apa gawe ngene-ngene. Paling dek iku kepingin wong wedok sing ayu. Wis kon meneng ae sik ana wedok sing ayu. Kenapa kok berpikiran demikian orang itu? Karena wong iku mang bendinane ya kaya ngono. Dibalangi, diusir teko ngene Mekah. Pernah kan ingat-ingat niku. Iya. Cuma dalam hari-hari penyakit Nabi tidak pernah sambat nang gene Gusti Allah izin. Iya. Pancen dewi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling gede-gede ini cubone Gusti Allah itu diberikan kepada para nabi. Kemudian di bawahnya, kemudian sekelas dengan apa kekuatannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan tugas kecuali sudah diukur dengan kemampuannya. Lek sampean nemu musibah kok abot, iling-ilingen kabeh wali, kabeh kiai, kabeh habaib, semua pernah mengalami musibah sing luwih abot timbang sampean. Cuman de'e ku manggak sambat kecuali sambat nang Gusti Allah. Iya. Keranten apa? Al ajru bi qadri ta'ab. Imbalan Allah itu diberikan kepada seseorang menurut payai utawa berarti dia melaksanakan tugas. Iya. Wa ka'annal qadhi Husainan, seakan-akan pemimpin agama sing namine Husain min akabiri a'immatina, saking pimpinane pira-pira imam ahli agama, iku akhadahu min hadza, beliau mengambil dari hadis niki qaulahu, komentari Qadhi Hasan alladhi aqarrahu alaihi, sing disepakati para ulama. Dari hadis niki niku wau, ya, man usiba bi musibatin falyadhkur musibatahu bi, sapa wae lek kapan urip iki nrimo musibah, maka ilingo musibahmu iku mang luwe gak luwe berat tinimbang musibah sing tau dikekno Kanjeng Nabi. Saking hadis niki Qadhi Husain iku dawuh ngeten, yajibu ala kulli mukminin, wajib bagi setiap mukmin, ayyakuna husnahu ala firaqi abawaihi, susahe sebab ditinggal wong tuane. Iku lekne wong tua lorone baik bapak utawa ibu. Iku lekne dhewe dorong mandiri. Mandiri itu bisa urip dhewe, gak teko wong tua. Lek wis urip dhewe iku mang wis enak, wong tuane ngrepoti nang awake, lek ditinggal wong tuane alhamdulillah. Nggih ta? Nggih ta? Nggih malah ngene, Pak, bendino cerewet dadi rumat-rumatan empil entek piro ae. Ndang mulya apa, Pak? Bareng mulai temenan kayae nangis gini alhamdulillah. Boten Nabi, ya, lihat yang beriki boten. Tapi lek ne dhe'e niku wau pas bapake gagah-gagahe bendinane disuple atau dibandani wong tuane, begitu dijogok, masyaallah. Sopo sing bandani ya? Iya. susahmu ditinggal wong tuamu sing ngopeni awakmu. Ya. Kama yajibu alaihi ayyakunan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi min nafsih wa ahli wa mali. Kon kudus koyok susahmu ninggal no kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi lek ne kanjeng Nabi niku, Pak. Dicoba koyok ngene sampean kudu susah. Koyok susah lek kapan wong tua sampean iku ditimpa musibah. Krana napa? Kula kali panjenengan lek kepingin duwe keimanan yang sempurna. Ayyakunan nabi hendaknya kanjeng nabi iku mang ahabba ilaihi lebih menyenangkan nanggene awake min nafsihi daripada senenge awake dhewe nang dhewe wa ahlihi lan abote awake nang keluargae wa malihi lan artane. Dile onok kulo kali sampean setiap hari itu kulo kali sampean diuji ambik Gusti Allah sampai di mana kecemburuan kita, kecintaan kita terhadap ajaran-ajaran sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiro-kiro kulo kali sampean ngaku dadi umat Kanjeng Nabi. Lek ditakoni sampean, abotan di seneng ambek Kanjeng Nabi, ambek seneng nang enak. Kanjeng Nabi. Lah ngoten nggih? Nggih ta? Nggih ta? Kanjeng Nabi memerintahkan kon lek duwe anak waca wulangono maca Quran. Lek ne durunge maghrib kongkon ana omah, ana ngene panggene pengajian. Lek ne mari maghrib sampe isa kongkon maca Quran, kongkon ngaji. Niki jalukane Kanjeng Nabi. Jalukane bojo siji. Pak, anak sampean niki SMP kelas 3. Lek ne gak dielesno meneh gak lulus pindoan kongkon istirahat ngaji ambek les sampean milih pundi nglereni ngaji nguber les apa ngejarno wis babano mari ngono lak iso dhewe ya aja sampe ninggal ngaji perlu les opo tetep ngaji gak usah les. Ayo pilih pun di sampean lek ngaji ninggal ngaji gak les koyok-koyok ngoten ya prakteke pengajian gini bangin nih gelo mari maghrib kaodok entek arek cilik-cilik tok ya arek cilik-cilik tok malam minggu ya meneh ono pengajian aswaja menambah mahabbah nang Rasulullah anak sampean yen bara. Melok kono ayo melok. Melok. Anu Pak. Ngongkon melok napa ngejarno malam Minggu nang alun-alun. Jadi situ kulo kali sampean diuji ya mbek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mana cintamu pada Rasul? Mana pengakuanmu cinta kepada Rasul? Lek kula kali sampean kurang mencintai nanggene ajaran piwulang-piwulangane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi akhir lan ing dalam hadis kang liya. Innamas sabru sak temene sesungguhnya sabar yang mendapatkan pahala yang banyak. Sabar yang dianjurkan oleh Nabi dan Rasul, oleh Allah dan Rasulnya itu, kapan sabar kita? Indas sodematil ula, nalikane musibah itu menimpa ngenei kula kali panjenengan pertama kali. Ya. Umpama ngeten. Kula kali sampean diilokno wong. Ya. Mut-mut kon ngaji ku kepantesen nah kon ngaji ana kono iku, Pak. Ya. Wong kon dudu turunane ngene, dudu kuruan ngene, kon niku sang sapa? Kon ngaji ku gak krana Gusti Allah. Krana menungsa. Ya. Kira-kira dilokno wong ngene niku mang berapa abang ta mboten? Dan sampean dilokno ngene. Cak pendino nang masjid jamaah kelakuane pancet ketara lek gak ikhlas abang ta abang muangkel sikap kula kali panjenengan ya napa pada waktu itu murang-muring tang mboten kadang-kadang ngomong balekno sing gak enak tapi lek sampean dituduh demikian lek pancen awakku gak kaya sing kon omongno meneng aku. Ya itulah as-sabru inda sadmatil ula. Hadis niki para hadirin sekalian, asbabul wurudnya ceritane ngeten. Di dalam Riyadhus Shalihin dijelaskan. Setunggal dinten Kanjeng Nabi niku melampah-melampah. Kemudian onten tiang estri. Orang perempuan niki sedang meratapi anaknya yang meninggal dunia. Ya Allah, salah nopo kula niki ngeten. Pokoke ngersula. Omongane ngene, koyok-koyok gak ana donya iki wong sing dikei musibah seberat yang diberikan orang niku wau. Dadi ngomong saenake dhewe. Mari ngono Kanjeng Nabi marani, Bu. Sing sabar. Sampean lek dicoba ngene iki aja ngomong ngono, gak pantes sampean iki ngene ngene ngene ngene terus. Pancet. Kepegelen krana Kanjeng Nabi niki terus memberikan arahan, memberikan teguran, kepegelen ngeten. Pancen sampean gak ngalami dhewe, ngomong ya enak dhewe ae. Anakku iki siji-sijine aku njaluk wis pirang-pirang tahun tak rumat tak jagano mari ngono ditinggal mati sapa terus ya. Karena orang ini berkomentar yang bukan-bukan nabi dituduh yang bukan-bukan nyingkir Kanjeng Nabi. Iya. Bareng wis selesai wong iki mari dikandani. Yuk ngerti ta sampean wong sing lanang jejeri sampean ngandani sampean enggak lah iya wong iku kene susah dadakno dituturi macem-macem sapa gak pegel tak camplak ambek aku ngene-ngene sampean gak ero iku mang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah Kanjeng Nabi ku iya golei iya bareng digolei nabi sepuntene mboten semerat kula niku wae lek sampean sampean nuturi teng kula ngeten ngeten ngeten matur suwun nggih Kanjeng Nabi kula lila pun kula sabar matur nuwun jare Kanjeng Nabi kaset as-sabru inda sadamatil ula sabar iku sing oleh ganjaran nalikane awakmu ditimpah musibah iku mang ngoten lho ya. Nah kadang-kadang kula kali sampean ngoten kelangan duit ngene kon komentar ngene sabar enak ae sing ngomong sing lakoni lah ya ojo lek nek kapan sampean ngene-ngene sing sabar alhamdulillah belajar belajar nrimo langgene Gusti Allah jare iki Gusti Allah ya apa man lam yasbir ala balai sapa sing gak nrimo gak sabar nanggene ujianku Walam yardo bikodoi, tidak puas dengan putusanku. Falyat lub robban siwa, silahkan cari Tuhan selain saya, keluar dari dunia. Nanggini di jambian. Sangking Gusti Allah siapa? Ustaz, Gusti Allah tidak pernah berbuat jahat kepada kita. Merencanakan jahat tidak. Semuanya baik. Muka-muka kulo kali sampean dipunparingi sabar. Diwurui kulo kali sampean. Allahumma rabbana afrigh alaina sobron. Wasabbit aqdamana ala dinil Islam. Harus dibaca. Setiap setelah adzan dikei. Kerana apa? Tiap hari keimanan kita ini diuji dengan kehidupan sehari-hari. Banyak fitnah, banyak ujian, banyak begini. Lek mboten sabar, mboten tetap iman, akan katut. Ya. Yeah. Ai innama yuhmadus sabru. Yang dimaksud hadis niku wahu, sesungguhnya yuhmadu dipuji, dikei ganjaran sing akeh, apa as-sabru sifat sabar, inda mubaja'atil musibati, nalikane tekane musibah niku wahu. Wa amma fima ba'du, adapun lewis mari musibah entek isan umpomo mari tabrakan wis jame ya wis reda utawa ditinggal mati wis oleh rong dino fayaqo usalwa toban, maka terjadilah ringane ati utawa napa redae emosi toban sedawa kelawan tabiat biasa. Lek wis ilang oleh rong dino telung dino iku sudah mereda. Iyo rek tak sabar wis gak oleh ganjaran koyok sing pertama ya yeah. Wamin sama dari kejadian niku wau qala ba'duhum, sebagian ulama dawu yam bagilil akil, seyuknyanya, sebaiknya, sak baguse, sak cetatine, lil akili, kanggene wong sing duwe akal pemikiran sing sempurna. Ayyaf ala binafsihi awwala ayyamil musibah, bersikap terhadap dirinya sendiri, awa ini kuwaung gawe sikap berbuat nalikane musibah pertama niku ma yaf'aluhul ahmaku, wis reken budu-buduan kaya wong gak kenek musibah. Wonten setunggale sahabate Kanjeng Nabi nggih ya, gak tau guyu bareng anak ini ku wau dipundhut dadakno mesem loman alhamdulillah. Jari bojone ya napa sampean iki ya apa? Dikeki musibah kaya ngene, dicukup nikmate ambek Gusti Allah, tambah muni alhamdulillah tambah seneng. Lak repot maksud sampean? Gak. Aku iki mang sebab seneng ambek tindakane Gusti Allah yang bertindak pada saya yang baik. Mergane aku rido. Lek Gusti ku ridho, Gusti Allah ya ridho. Muga-muga kula kali panjenengan ngaji dipun paringana ilmu sing manfaat, dipun paringi napa sing dipun paringaken kalian Allah dumateng tiang ingkang-ingkang soleh. Muga-muga kula kali panjenengan dilalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya latifan lam yazal ultufina fima nazal, innak latifu lam yazal ultufina wal muslimin. Ya latifan lam yazal Fima nazal innak latifan lam yanzal ultuf bina wal muslimin ya rabbana ya dal ula fil mustafa khairil mala irfa'ani al-khalqi bala fa'innahum da'fu ajma'in ya latifan lam yanzal ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم يزل ألطف بنا والمسلمين واخمد لنيران الفتن واكفنا كل المحن وجد علينا بالمنن واكفي أذايا المؤذين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين وانصر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا وكن لنا عينا معين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم يزل ألطف بنا والمسلمين واكشف لنا كروبنا آمين رب العالمين ثم الصلاة والسلام وصحبه والتابعين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم يزل ألطف بنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إداد داد صحبه والحمد للإله في البدء والثناي والحمد للإله في البدء والثناي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين pun supi minggu injing bakta subuh majlis al-kusroh.